Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد بارك الله فيكم. Kita akan masuk kepada kaidah yang baru. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, yaitu Syekh Sa'di, wal'urfu ma'mulun bihi idha warad hukmun minas syar'i syarifi lam yuhad. Dan urf, kebiasaan, itu ma'mulun bihi, boleh untuk dikerjakan. Idza warada hukmun minasy syar'i syarif lam yuhad. Bila telah datang hukum syar'i yang tidak dijelaskan rinciannya. Barakallahu fikum. Pada pembahasan yang lalu kita menyebutkan ataupun mu'allif rahimahullah taala membawakan sebuah kaidah. Wal aslu fi adatina al-ibahah hatta yaji'a sariful ibahah. Ala sulfi adatina, hukum asal pada kebiasaan kita itu boleh untuk dilakukan. Sampai datang syariat yang merubah kebolehannya tersebut. Tidur hukum asalnya boleh, makan hukum asalnya boleh, mandi hukum asalnya apa? Boleh. Itu kebiasaan kita, boleh untuk dilakukan. Sampai datang larangan untuk melakukan hal itu. Larangan untuk mandi, larangan untuk tidur, larangan untuk makan, larangan untuk minum, dan seterusnya. Makan hukum asalnya apa? Boleh. Pagi, siang, sore, hukum asalnya boleh. Kapan tidak boleh? Ketika di bulan Ramadan. Karena diperintah untuk berpuasa. Tidur hukum asalnya boleh. Kapan tidak boleh? Ketika sudah apa? Dikumandangkan azan. Atau ketika mendekati waktu azan dan kemungkinan tidak apa? Bangun. Tidak diperbolehkan. Mandi hukum asalnya apa? Boleh. Kapan tidak boleh? Bila mandi junub, dia mandi di air yang rakid. Air yang apa? Tenang. Tidak bergerak. Barakallahu fikum. Antum junub kemudian mandi di kolam. Dan kolam itu dimanfaatkan oleh khalayak umum. Boleh? Jawabnya tidak diperbolehkan. Jawabannya tidak diperbolehkan. Nah, adat istiadat kita tadi, hukum asalnya boleh untuk kita lakukan. Mencuci pakaian, nyapu, semuanya kebiasaan kita, rutinitas kita, itu hukum asalnya boleh. Barakallahu fikum. Kebolehannya itu akan terus sampai datangnya apa? Syariat yang melarang untuk melakukan perbuatan tadi. Hatta yaji asrariful ibahah. Nah sekarang barakallahu fikum, kita berada pada kaidah al-urfu ma'mulun bihi. Adat istiadat itu dijadikan sebagai penjelas. Adat istiadat itu dijadikan sebagai penjelas untuk hukum syariat yang tidak datang penjelasannya. Ini kaidahnya barakallahu fikum. Adat istiadat dijadikan sebagai penjelas untuk sebuah syariat yang tidak datang penjelasannya atau rinciannya. Ini ma'mul barakallahu fikum, diperbolehkan untuk dilakukan. Dan apa? Barakallahu fikum, dijadikan sebagai apa? Pegangan, tidak boleh dilanggar. Ai ma'mulun biha fa idza nasa syari'u ala hukmin. Bila syariat itu menentukan sebuah hukum, fa'inna sa'ala haddihi wa tafsirihi ala kabir. Kalau seandainya barakallahu fikum, syariat itu menjelaskan rinciannya, maka apa? Kita harus kembali kepada rincian tadi. Kita harus kembali kepada rinciannya. Wa illa raja' ila al-urfil jari. Kalau seandainya tidak disebutkan rinciannya, kita harus kembali kepada adat yang berlaku. Kita harus kembali kepada adat yang berlaku. Ini syarat Islam. Disebutkan syarat Islam demikian. Kita lihat bagaimana rinciannya. Oh, enggak ada detailnya. Berarti kita jalankan syarat ini sesuai dengan apa? Adat, istiadat kita. Contohnya kata Syekh Sa'di rahimahullah taala berbicara masalah rumah tangga. Wa'asiruhunna bil ma'ruf. Asiruhunna. Apa asiru? Pergaulah mereka, istri-istri kalian, bil ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Dengan cara yang sudah dikenal. Dengan cara yang sudah dikenal. Oleh siapa? Oleh adat istiadat. Barakallahu. Wa huwa wa hadzal ladzi jara alaihi arfun nas. Itu yang berlaku di kehidupan manusia. Kehidupan manusia. Adat istiadatnya orang kita berbeda dengan adat istiadatnya orang sana misal. Maka tidak boleh kita samakan. Tidak boleh kita samakan. Antum barakallahu fikum sebagai orang Jawa kodoloh dapat orang Sumatera. Misal demikian. Kita memperlakukan istri kita itu dengan adat kita atau dengan adat mana? Sumatera. Itu ada ketentuannya. Sampai para ulama barakallahu fikum menyebutkan dalam masalah apa? Kuf'un. Yang menikah dengan yang setara. Menikah dengan yang setara, satu kufu. Di situ dibahas sebuah pembahasan bagaimana bila mana orang miskin menikahi putrinya orang kaya. Orang miskin dengan barakallahu fikum pemasukan pas-pas ataupun misal dikurang di bawah apa namanya rata-rata, dia menikahi seorang wanita dari anak kaya raya. Mungkin penghasilan dia satu bulan adalah apa? Uang pulsa dia satu bulan misalnya. Nah, barakallahu fikum. Sang laki-laki tadi memberi nafkah kepada sang istri. Bagaimana? Dengan adat dia atau adat sang wanita? Nah, antum yang mau nikah lagi ataupun yang mau menikah harus melihat ini. Dapat anak, masya Allah, luar biasa kayaknya. Uang jajannya satu bulan, uang jajannya, uang pulsanya, uang apalagi barakallahu fikum, ini segala macamnya, itu di total 10 juta misal satu bulan. Antum penghasilannya cuma 1 juta. Nah, untuk menafkahi sang wanita tadi dengan uang 1 juta atau harus dengan nominal 10 juta? Sebagian ulama mengatakan dengan nominal 10 juta tadi. Kenapa? Karena itulah kebiasaan dia. Wa'asiruhunna bil ma'ruf. Masih punya semangat? Jangan berpikir NU, numpang urip. Barakallahu fikum. Ada ketentuannya seperti sampai dibahas detailnya dalam kaidah apa? Wa'asiruhunna bil ma'ruf. Ma'ruf di sisi siapa ini barakallahu fikum? Di sisi siapa? Kalau sekufu jelas gampang barakallahu fikum. Ini penghasilnya sekian, ini rata-rata sekian. Udahlah bismillah Allah ini dapatnya sekian, kita makan bersama. Itu namanya apa sah? Sekufu. Barakallahu fikum. Nah, wa'asiruhunna bil ma'ruf ay wa hadzal ladzi jara alaihi 'arfun nas. Ma'rufnya ini adalah sesuai dengan kebiasaan orang itu. Kebiasaan orang di situ apa? Itu yang diamalkan, itu yang dijalankan, itu yang dilakukan. Tidak boleh kita menghukumi dia dengan hukum kita, padahal dia punya apa? Kebiasaan sendiri, dan itu tidak ada pelanggaran syariat. Dan itu tidak ada pelanggaran syariat. Barakallahu fikum. Itu semua betul-betul apa? Dirinci. Betul-betul apa deh? Dirinci. Di sini disebutkan yang pertama adalah apa? Masalah dalam pergaulan rumah tangga. bagaimana seorang suami dia menghukumi, menyikapi istrinya, atau sebaliknya, bagaimana seorang istri dia menyikapi siapa? Suaminya. Harus saling memahami. Harus saling memahami. Ini orang Jawa dan orang Sumatera punya tabiat yang sedikit berbeda. Harus saling memahami. Istri harus memahami sang suaminya, sang suami harus memahami apa sang istri. Tidak boleh dipaksakan, kamu harus demikian. Urfnya berbeda. Urfnya berbeda, harus dijalankan, bisa berjalan bersama. Terlebih lagi barakallahu fikum, antum menikahi apa? Wanita luar. Dari bangsa apa? Di orang Arab misal. Orang mana? Eropa misal. Itu punya kebiasaan masing-masing. Harus pelajari terlebih apa? Terlebih dahulu. Supaya masuk pada kalimat wa'asiruhunna bil ma'ruf. Urfnya mereka itu apa? Itu yang diamalkan. Itu yang diamalkan. Barakallahu fikum. Wa kadzalika birrul walidain. Begitu pula berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua? Bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua? Ini barakallahu fikum juga punya ahkam masing-masing. Likul limakom makol. Setiap tempat ada apa? Hukumnya sendiri. Setiap tempat ada hukumnya sendiri. Demikian, demikian, demikian diatur. Urfnya, kebiasaan yang berlaku di tempat itu seperti apa? Kebiasaan yang berlaku dalam rumah itu seperti apa? Dalam keluarga itu seperti apa? Itu yang dijalankan. Itu yang dijalankan. Tidak, kita tidak mengadopsi apa namanya urfnya orang untuk apa? Hubungan kita dalam keluarga tidak. Ada jalurnya masing-masing. Ada jalurnya masing-masing. Wasilatul arham dan menyambung tali silaturahmi. Cukup demikian barakallahu fikum. Kapan orang sudah dikatakan memutus tali silaturahmi, kapan dikatakan orang masih apa? Menyambung tali silaturahmi, itu ada aturannya. Masing-masing tempat punya apa? Kaidah masing-masing. Oh, itu orang enggak tahu tali silaturahmi. Masa setahun enggak datang ke orang tuanya, misal demikian. Maka apa? Dihukumi sebagai orang telah memutus tali silaturahmi. Kenapa? Uruf yang berbicara, uruf yang memutuskan. Kenapa uruf yang memutuskan, adat istiadat yang memutuskan? Karena barakallahu fikum, perintah syariat Islam tentang silatul arham, menyambung tali silaturahmi tidak disebutkan apa? Rinciannya. Kapan dikatakan telah memutus tali silaturahmi, kapan dikatakan belum memutus tali silaturahmi, tidak disebutkan rinciannya oleh Al-Qur'an ataupun hadis dari Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Oleh karena itu, hukum yang berlaku, yang dijalankan adalah apa? Kebiasaan manusia di situ. Kebiasaan manusia di situ. Bisa kebiasaan lingkungan, bisa kebiasaan suku, bisa kebiasaan apa? Keluarga. Keluarganya termasuk orang yang mudahlah, lapang. Enggak telepon satu tahun pun belum dikatakan sebagai memutus tali silaturahmi, misal. Enggak datang setahun, enggak wala kalam, wala khobar, enggak ada SMS, enggak ada telepon, enggak ada datang. Itu belum memutus tali silaturahmi, walaupun setahun. Maka apa? Tidak dihukumi sebagai orang memutus tali silaturahmi. Tapi kalau dalam keluarga itu satu bulan saja enggak SMS, enggak datang, dicerca. Oh, berarti apa? Jangan melebihi satu bulan. Mohon barakallahu fikum. Itu yang dikatakan dan apa? Al-urfu ma'mulun bihi. Barakallahu fikum. Fakullu ma yu'adu birran wasillatan. Semua yang dihitung sebagai apa? Bir wasillah. Kaidahnya apa? Demikian. Wa kadzalika lafdzul qabdi. Begitu pula lafaz kepemilikan, jual beli misal, barakallahu fikum. Kita dalam perjalanan berdagang itu pasti menggunakan bahasa beli atau enggak? Jawabannya apa sih? Tidak. Kadang kita datang ke sebuah toko, warung atau yang semisalnya, kita bilang, "Pak, minta itu satu." Dikasih enggak? Hah? Dikasih. Kita datang ke sembako, "Pak, minta telurnya 1 kilo." Dikasih. Boleh kita pergi tanpa bayar? Kalau dibahas, loh, saya kan minta. Gimana barakallahu fikum? Iya kan? Saya kan minta. Kenapa dimintai uang? Saya kan tadi jelas, Pak, minta telurnya satu film. Nah, itu namanya lafzul qabdh. Lafaz yang digunakan untuk apa? Kepemilikan. Kepemilikan. Untuk apa? Qabdh. Barakallahu fikum. Ini kalau sudah barakallahu fikum digunakan oleh khalayak manusia, maka apa? Sudah masuk pada ahkamnya. Dalam masalah ini disebutkan syaratnya adalah bahwa kebiasaan itu kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang, bukan kebiasaan yang jarang sekali. Kalau kebiasaan itu sudah sering, maka boleh dikatakan berlaku hukum ini. Minta sama dengan artinya apa? Beli. Kenapa? Ini sudah maklum, sudah apa? Merakyat di kalangan manusia, sehingga boleh kita manfaatkan. Pak minta telurnya 1 kilo, dikasih pergi. Loh, enggak boleh. Kenapa? Minta itu sama dengan apa? Beli. Kalau di mana? Di warung. Barakallahu fikum. Kalau di warung. Loh, kan saya lafaznya minta. Iya, tapi pembeli rata-rata menggunakan kata minta itu maksudnya apa? Beli. Jadi harus apa? Jadi harus membayar. Ini berlaku. Ini berlaku. Tetapi barakallahu fikum, ketika itu nadir, jarang digunakan, maka tidak berlaku. Ketika jarang digunakan, maka tidak berlaku. Ada seorang pengemis barakallahu fikum, ada seorang pengemis. Biasa menggunakan kata minta itu apa? Untuk apa? Untuk barakallahu fikum? Ngemis kan? Kita tahu dia itu kebiasaannya ngemis menggunakan kata minta. Jarang menggunakan minta itu untuk beli. Tiba-tiba datang, tiap hari misal dia mengemis. Wah, mengemis. Tiba-tiba datang dia. Pak, minta telurnya 1 kilo. Apa yang berlaku di sini? Minta atau beli? Hah? Minta, bukan dihitung sebagai apa? Beli. Antum ngasih minta ya sudah, antum enggak boleh apa? Loh. Loh, kok pergi? Harus bayar. Loh, kan saya tadi minta, Pak. Oh, barakallahu fikum. Kebiasaan orang itu menggunakan untuk apa? Kebiasaan orang itu menggunakan untuk apa? Itu berlaku hukumnya. Itu berlaku hukumnya. Al-urfu ma'mulun bihi. Barakallahu fikum. Itu semua lafaz-lafaz kepemilikan tadi, terus praktek dalam menyambung tali silaturahmi dan seterusnya, itu kembali yarji'u fihi ila 'urfinas, kembali kepada kebiasaan manusia, kembali kepada kebiasaan manusia. Bukan barakallahu fikum kita menunggu apa, kita mencari dalam syariat seperti itu, tidak. Memang barakallahu fikum disebutkan beberapa ketentuan-ketentuan, beberapa apa, ahkam-ahkam, perincian-perincian di dalam apa? Syarat Islam yang menyebutkan ibadah secara umum. Tapi banyak sekali barakallahu fikum ibadah-ibadah itu disebutkan sifatnya perintah saja. Prakteknya kembali kepada siapa? Manusianya. Dan ini barakallahu fikum tidak bisa kita aplikasikan bebas. Semua Islam kita apa? Kembalikan kepada adat istiadat kita. Jadinya apa? Islam Nusantara. Itu kan urfnya kita. Dalilnya apa? Ini al-urfu ma'mulun bihi. Kita harus menggunakan adat istiadat kita untuk mengamalkan syariat Islam. Diperkenankan. Allah menyatakan wa'asiruhunna bil ma'ruf. Itu kan kembali kepada adat istiadat kita. Salat bagaimana pakainya? Adat istiadat kita. Hijabnya wanita bagaimana? Adat istiadat kita. Tidak barakallahu fikum. Kalau sudah ada rinciannya, Allah kabiyasyai, kembalinya kepada itu. Bila tidak ada rinciannya, kembalinya kepada apa? Al-urf. Itu pun dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama telah kita sebutkan tadi, yaitu adat tadi sifatnya ghalibah, sering dilakukan. Adat itu sifatnya apa? Sering dilakukan. Manusia sering menggunakan adat tersebut, maka boleh kita lakukan. Maka boleh kita lakukan. Yang kedua barakallahu fikum, alla tu'arridu nasan syara'iyan, tidak menyelisihi syariat nas syar'i. Tidak ada penyelisihan sama sekali. Tidak ada penyelisihan sama sekali. Barakallahu fikum. Ini orang enggak mau salaman sama keluarga, berarti dia sudah memutus tali silaturahmi. Sepakat? Menyambung tali silaturahmi, ada acara, barakallahu fikum, silaturahmi Bani Fulan misal, berkumpul di situ semua yang masih satu ranting pada satu titik, terus ke bawah sampai buyut, sampai jangan kumpul di situ. Tiba-tiba ada satu yang enggak mau salaman dengan yang bukan mahramnya, sepupunya, ipar-iparnya, enggak mau salaman. Oh, ini sudah memutus tali silaturahmi. Benar? Benar tidak? Menyelisih adat loh. Hah? Adatnya itu ya salaman. Muter berbaris gitu ya. Semua muter giliran salaman. Ini kalau pas sama yang ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik enggak mau salaman, tapi semuanya sama yang bapak-bapak sama mbah-mbah, laki-laki semua. Ini berarti telah memutus tali silaturahmi dengan siapa? Keluarga dari pihak wanita misalnya. Barakallahu fikum, berlaku enggak kaidah ini? Jawabnya tidak. Kenapa? Adat itu tidak sesuai dengan syariat. Adat itu bertentangan dengan syariat, tidak dijalankan. Selama adat tersebut bertentangan dengan syariat, maka tidak dijalankan. Namun kalau adat itu tidak bertentangan dengan syariat, maka itu adalah tafsir dari penjelasan syariat yang tidak datang rinciannya. Barakallahu fikum. Coba kita contohkan apa dalam kehidupan kita. Apa dalam kehidupan kita yang sifatnya disyaratkan oleh Allah? Disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disyaratkan oleh Allah, tapi tidak disebutkan rinciannya. Safar, barakallahu fikum. Safar. Disebutkan rinciannya? Berapa jarak safar? Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwa orang yang safar wajib mengqasar, wajib mengqasar. Berarti barakallahu fikum, kalau safar panjenengan enggak mengqasar, dosa. Sebagian ulama mengatakan, sebagian sahabatnya lain, itu rukhsah, keringanan yang Allah berikan kepada manusia. Dari 4 menjadi 2. Dari 3 menjadi 2 apa enggak? 3 tetap di 3. Yang dikurang itu 2 saja. Mengkosor rokaatnya atau bacaannya? Mengkosor rokaatnya atau bacaannya? Mengurangi jumlah rakaatnya atau mengurangi jumlah bacaannya juga? Jumlah rakaatnya. Barakallahu fikum. Nah, dalam safar bepergian itu ada syariat untuk mengqasar salat. Yang kedua, syariat untuk tidak berpuasa. Laisa minal bir asyamu fi safar, bukan dari kebaikan untuk berpuasa di waktu safar. Yang ketiga, meninggalkan salat sunnah qobliyah dan ba'diyah illa qobliyah subuh. Meninggalkan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah kecuali qobliyah subuh. Kenapa? Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam dalam syarah Riyadhus Shalihin, bahwa Nabi alaihi salatu wasalam tidak pernah menunaikan sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah qot fi safar. Jadi panjenengan barakallahu fikum safar yang disunahkan itu enggak sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Dapat pahala enggak? Dapat pahala kecuali qobliyah subuh. Kemudian dianjurkan untuk tetap dilakukan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tetap menjalankannya. Menjalankannya. Nah, ini barakallahu fikum. Safar ini ada urfnya. Kenapa ada urfnya? Karena syariat tidak menyebutkan rinciannya. Ini dengan jarak semikian harus dikatakan safar. Dengan ketentuan demikian harus dikatakan safar. Baru dikatakan safar. Tidak ada rinciannya. Maka barakallahu fikum yang menyebutkan, yang menjelaskan itu siapa? Adat manusia, mujtama' atau individu? Manusia secara umum atau person? Hah? Mbah-mbah barakallahu fikum naik sepeda ngontel dari sini ke Adipala misal, atau dari sini ke Kroya misal, mbah-mbah ngontel. Safar enggak? Hah? Barakallahu fikum. Antum ke Jogja menggunakan kendaraan yang bagus, nyaman, enggak merasakan letih sama sekali, enggak ada kendala apapun segala macamnya. Safar tidak? Ke Jogja kejauhan, ke Purwokerto. Barakallahu fikum, sebagian menyebutkan pakai batasan. Kalau sudah melebihi 80 kilo, safar. Atau 75 kilo, safar. Sini mengatakan tidak ada batasan jarak. Kalau perjalanan itu melelahkan, safar. Perjalanan itu mah melelahkan, safar. Nah, yang namanya melelahkan itu kan kembali kepada siapa? Individu manusia. Individu manusia. Kalau biasa naik sepeda, baru kalau yang Purwokerto Cilacap, enggak capek mungkin. Mungkin ya, enggak capek. Tapi yang biasa naik mobil enggak pernah naik sepeda, sini kesugihan apa? Cengep-cengep ya, barakallahu fikum. Karena kondisi manusia artinya berbeda-beda. Artinya berbeda-beda. Wallahu a'lam bishawab, ala ilmu innallah. Al-ilmu innallah. Bahwa yang lebih kuat dari pendapat yang ada adalah kembalinya kepada masyaqqan nas. Masyaqqahnya manusia dalam melakukan perjalanan tadi. Nah, kalau sudah kembali kepada masyaqqah manusia, rasa beratnya manusia untuk menempuh jarak tersebut, sudah kembali kepada individu masing-masing. Yang muda, yang tua, yang sepuh lagi, itu ahkamnya apa? Sudah berbeda-beda. Ada masyaqqah tidak? Kalau ada masyaqqah sudah jelas diperbolehkan. Diperbolehkan. Tapi kalau tidak ada masyaqqah, berarti apa? Tidak. Kemudian dijamak dengan apa? Yang menempuh apa? Jarak sudah 80 kilo, sudah safar. Namun barakallahu fikum, dari masyaqqah dan jarak tadi diberi batasan selama sudah keluar dari wilayahnya. Sudah keluar dari wilayahnya. 100 kilo ngelilingi Cilacap. 10 kali. Safar enggak? Hah? Safar enggak? 10 kali loh, muter dari sini ke mana? Ke laut, putar sana putar, terus balik lagi. Berangkat rumahnya sini misal, mau ke sana. Lebih dari 100 kilo, safar tidak? Ada masyaqqah, berat loh. Berat. Karena belum keluar dari daerahnya, tidak dihitung sebagai apa? Safar. Apa itu safar? Safar itu meninggalkan apa? Negerinya. Melakukan sebuah perjalanan meninggalkan apa? Negerinya. Baru dikatakan sebagai apa? Safar. Sampai di sebagian ulama mengatakan sudah diperbolehkan untuk melakukan qasar ketika sudah negerinya sudah tidak kelihatan lagi. Berarti apa? Sudah keluar dari daerahnya. Baru diperbolehkan untuk apa? Qasar. Wallahu a'lam bishawab. Itu safar. Kembalinya kepada apa? Urf. Antum kembalikan kepada kondisi masing-masing. Barakallahu fikum. Apa lagi? Safar sudah kita sebutkan. Bisa kita amalkan urfnya. Birrul walidain sudah. Sudah dan masyaallah. Menyambung tali silaturahmi sudah. Apalagi barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Khudzu zinatakum inda kulli masjid." Pakailah perhiasan kalian setiap kali masuk ke dalam masjid. Ini sudah ada ketentuannya, bukan apa? Urf lagi. Ada rinciannya. Rasul menyenangi pakaian seperti ini, pakaian seperti ini, pakaian seperti ini. Itu sudah ada apa? Syariatnya sudah jelas. Yuhadduhu bihad. Dijelaskan dengan rinciannya oleh syariat Islam. Yang tidak disebutkan syariatnya, rinciannya. Barakallahu fikum. Mas. Peci. Ini sudah disebutkan rinciannya tadi. Dalam apa? Dalam apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. memuliakan tamu. Barakallahu fikum. Akrimud duyuf, muliakanlah apa tah? Tamu. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Bagaimana cara memuliakan tamu? Kembali kepada apa? Adat istiadat. Bagaimana cara memuliakan tamu? Kembali kepada adat istiadat yang ada. Kembali kepada kudrah kemampuan dia. Terus adat istiadatnya seperti apa? Itu yang dijalankan. Itu yang berlaku. Barakallahu fikum. Orang Cilacap berbeda dengan orang Jogja dalam mempraktikkan, dalam praktek memuliakan apa? Tamu. Maka apakah adat orang Jogja itu kita terapkan di Cilacap untuk memuliakan tamu? Jawabnya tidak. Jawabnya berarti tidak. Mereka punya adat sendiri, kita punya adat sendiri. Semua kan punya kondisi kebiasaan masing-masing. Manusia itu kan punya kebiasaan masing-masing. Itu yang kita jalankan di tempat kita. Barakallahu fikum. Apalagi? Banyak sekali. Barakallahu fikum. PR ya. Yang sifatnya syariatnya umum, kemudian apa? Tidak disebutkan disebutkan secara umum syariatnya, tidak disebutkan rinciannya, maka terapkanlah urf itu di dalamnya. Maka apa? Engkau boleh untuk mengamalkannya. Apa perbedaan dengan kaidah sebelumnya? Kaidah sebelumnya itu menyebutkan bahwa kebiasaan manusia itu boleh dilakukan. Kebiasaan manusia itu boleh dilakukan. Kalau seandainya kebiasaan itu sebagai penjelas syarat Islam, boleh dilakukan? Lebih boleh lagi dilakukan. Ini adat istiadat. Ini adat istiadat. Boleh, silakan lakukan. Kemudian barakallahu fikum, ternyata sebagai penjelas untuk syariat Islam, maka apa? Itu jauh lebih baik. Dan jangan apa? Ditinggalkan. Amalkan. Itu sesuatu yang diperbolehkan. Yang kebiasaan tadi sifatnya boleh-boleh saja, karena menjadi penjelas syarat Islam, maka hukumnya berubah. Maka hukumnya apa? Berubah. Menjadi apa? Tergantung dengan barakallahu fikum, hal ataupun apa? Hukum amalan tersebut. Wa illa raja'al 'urful jari. Kalau seandainya tidak datang penjelasannya, maka kembali kepada hukum adat istiadat yang berlaku. Barakallahu fikum. Rasulullah alaihi salatu wasalam, melarang untuk buang air kecil di ma'ir raqid, di air yang menggenang, tidak mengalir. Di air yang tidak mengalir. Apa maksud air yang tidak mengalir di sini? Barakallahu fikum. Tidak diperkenankan buang hajat, buang air kecil atau buang air besar di air yang menggenang, tidak mengalir. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang apa yang dimaksudkan dengan air yang tidak mengalir di sini? Apakah semua air yang tidak mengalir? Jawabnya tidak, barakallahu fikum. Bukan semua air tidak mengalir. Tetapi air yang tidak mengalir yang biasa digunakan oleh manusia atau kemungkinan dimanfaatkan oleh manusia. Nah, larangan ini berlaku. Apa yang menjelaskan dua hal ini? Yang dimanfaatkan oleh manusia atau yang mungkin dimanfaatkan oleh manusia? Urful adah. Kebiasaan. Panjenengan barakallahu fikum punya kolam. Punya kok kolam, gali kolam. Boleh bikin halte di situ? Bikin apa? Kamar mandi, kakus untuk buang air besar atau buang air kecil di tempat itu boleh? Marokit itu, air tidak mengalir sama sekali. Menggenang sama sekali. Betul-betul menggenang, tidak mengalir sama sekali. Boleh enggak? Boleh enggak, Pak? Boleh. Lo Rasul melarang loh. Rasul melarang loh. Nah, barakallahu fikum. Air ini kan tidak mungkin digunakan oleh manusia untuk mandi kan? Sudah dipasangi ya. Sudah dipasangi kamar mandi di situ untuk ngempani kerame atau lele misal. Sudah dipasang. Maka orang tidak akan mungkin menggunakan air itu untuk mandi. Bukan air yang dimanfaatkan oleh manusia. untuk mandi, untuk mencuci. Atau tidak mungkin juga manusia memanfaatkan air itu untuk mandi ataupun apa, mencuci. Sehingga apa? Boleh. Tetapi kalau air tersebut dimanfaatkan oleh manusia atau kemungkinan dimanfaatkan oleh manusia, maka enggak boleh. Dimanfaatkan oleh manusia, barakallahu fikum. Misal kalau kita jalan ke Tegal sana ya, dan kiri jalan sebelah kiri ada apa? Sungai yang butek itu biasa dimanfaat oleh manusia. Misal air itu sudah tidak mengalir, barakallahu fikum, karena kemarau tidak mengalir, maka apa? Sudah tidak boleh digunakan untuk apa? Buang air besar atau buang air kecil di situ. Kenapa? Air itu dimanfaatkan oleh manusia. Atau di mana di sini yang manusia itu masih menggunakan alam untuk apa? Mandi dan mencuci, seperti sungai misal atau sumber air. Ada enggak di daerah Cilacap sini? Sudah enggak ada. Kalau masih ada air seperti itu, maka apa? Tidak boleh apa? Dikencingi ataupun apa? Orang itu buang air besar di tempat tersebut. Atau kemungkinan dimanfaatkan oleh manusia. Apa maksudnya kemungkinan dimanfaatkan manusia? Nampaknya tidak dimanfaatkan oleh manusia, tapi bisa jadi suatu saat orang akan memanfaatkan itu. Maka tidak boleh pula. Maka juga tidak diperbolehkan. Antum barakallahu fikum naik, mendaki gunung. Gunung Selamat misal. Sudah ada jalurnya. Tiba-tiba melewati sebuah air di situ, menggenang. Air itu berada di sebelah jalur manusia. Dan tidak ada manusia yang hidup di situ, barakallahu fikum. Tidak ada penghuni sama sekali, tapi itu jalur manusia. Mungkin enggak air itu suatu saat dimanfaatkan? Mungkin enggak? Jawabannya mungkin. Karena kemungkinan dimanfaatkan, maka tidak boleh apa? Orang itu buang air kecil atau buang air besar di air itu. Walaupun itu enggak ada penghuninya, barakallahu fikum. Sekitarnya bukan apa? Wilayah penduduk. Di ujung apa? Di bukit yang sangat tinggi. Enggak ada manusia di situ. Tapi ada jalan di sebelahnya, maka apa? Itu juga tidak diperbolehkan. Oh, tapi kalau di sebelah rumah, di sekitar penghuni rumah, maksudnya di perkampungan, dan air itu apa? Menggenang, sudah jelas tidak dimanfaatkan oleh manusia, boleh? Jawabannya apa? Boleh untuk di kencingnya ataupun apa? Orang buang air besar di tempat tersebut. Misal seperti tadi apa? Kolam ikan. Orang enggak mungkin datang wis panas wis nyegur biur, enggak akan mungkin. Kenapa? Karena sudah tahu itu adalah apa? Air yang kotor. Mohon barakallahu fikum. Ini makrokit. Kembalinya kepada apa? Al-urf wal adah. Dijelaskan oleh adat istiadat. Enggak semua mutlaknya air menggenang, enggak boleh sama sekali. Enggak. Tidak, ada rinciannya. Kapan? Siapa yang merincikan ini? Al-urf wal adah. Adat istiadat. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam pernah menyatakan dalam salah satu sabdanya ketika beliau melewati barakallahu fikum dua kuburan marran Nabi alaihi salatu wasalam bi qabrain faqala amma innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir amma ahaduma fa kana la yasthiru min al-baul aw kama qala alaihi salatu wasalam. Beliau melewati dua kuburan, kemudian beliau mengatakan sungguh dua orang yang berada dalam kuburan sedang diazab. Dan tidaklah mereka diazab kecuali karena apa? Dosa besar. Adapun salah satunya itu karena tidak menutup diri dari apa? Buang air kecil. Apalah yastatiru minal baul, tidak menutup diri dari buang air kecil. Apa barakallahu fikum maksudnya? Antum bisa menjelaskan masing-masing. Ya. Bisa menjelaskan masing-masing. La yastatiru minal baul, tidak menutup diri dari apa? Buang air kecil. Ini bermakna dua. Yang pertama, ketika dia buang air kecil tidak menutup dirinya, artinya apa? Tidak menjauh dari manusia, tidak bersembunyi dari manusia. Makna yang kedua adalah apa? Dia ketika buang air kecil tidak memperhatikan percikan air yang apa? Keluar mengenai pakaiannya atau tidak mengenai pakaian. Dia tidak perhatian dalam masalah ini. Sampai dibahas oleh para ulama barakallahu fikum, apa hukum orang buang air kecil menghadap melawan arahnya angin? Ini angin dari arah barat misalnya. Antum misal lagi di laut misal. Angin dari arah laut misal. Antum buang air kecil menghadap ke arah laut. Apa hukumnya? Hah? Tidak menghadap ke arah kiblat, tidak pula membakar kiblat. Hanya menghadap ke arah angin datang. Apa hukumnya barakallahu fikum? Ini disebut oleh para ulama. Salah satu rujukan yang paling mudah adalah apa? Fikul Muyasar, kitab fikih Muyasar disebutkan makruh barakallahu fikum. Tidak boleh. Makruh. Buang air kecil berlawanan dengan arahnya angin. Kenapa? La yastatiru minal baul. Kira-kira barakallahu fikum ketika buang air kecil kemudian kena angin, apa yang terjadi? Hah? Akan menyiprat ke pakaian. Ini masuk dalam bab la yastatiru minal baul. Ada hadisnya barakallahu fikum. Tidak boleh buang air kecil melawan arah angin. Hah? Jawabannya apa? Tidak ada. Adanya apa? Tidak boleh menghadap ke arah kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat ketika buang air kecil. Bagaimana dengan menghadap ke arah angin? Tidak ada dalilnya. Tetapi dengan apa? Hadis la yastatiru minal baul. Loh, dari mana ini? Al-uruf. Kita bisa melihat kondisinya. Kita bisa melihat loh kondisi. Ini kalau terlebih lagi misal seorang laki-laki, maaf ya, buang air kecil berdiri menghadap ke arah angin. Kira-kira kemana airnya? Hah? Ke pakaian atau ke depan? Hah? Secara otomatis ke pakaian kan? Bukan ke depan, secara otomatis ke pakaian. Kalau seperti itu maka sudah jelas sekali. Dia masuk dalam bab la yastatiru minal bul. Terlihat sepele, tetapi apa? Ternyata uruf wal adah menjelaskan permasalahan seperti ini. Barakallahu fikum. Bisa antum jelaskan, antum kondisikan, antum terapkan, antum bayangkan pada kondisi-kondisi yang lain. Ada hadis sifatnya umum, kembangkanlah dalam masalah itu. Wallahu a'lam bissawab. Tayyib barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada sore malam hari ini. Naktafi bihadzal qadar. Mohon maaf bila mana ada tutur kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.